بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن على ما بعد. وصفة الغسل صفة ومن ديكا جنازة هي أن يضعه على سرير غسله yaitu pertama kali meletakkannya di atas ranjang pemandian mayat. Thumma yasturu na'am thumma yasturahu thumma yastura auratahu thumma yastura auratahu, kemudian menutup auratnya. Thumma yujarridahu min thiyabihi, kemudian ya yujarridahu min thiyabihi, melepaskan pakaiannya, ya melepaskan seluruh pakaiannya tanpa ada yang tersisa, dalam keadaan sebelum dilepas pakaian jenazah itu ya kain sudah dililitkan di bagian auratnya. Kain sudah dililitkan di bagian auratnya. Nah, perhatikan, sebenarnya ada satu sunnah lagi yang tidak disinggung di sini, dan itu ditetapkan oleh ulama berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yaitu sebagaimana yang dilakukan pada jenazah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ditutupi sekujur tubuhnya dengan kain, ya, kain yang lebar dan panjang menutup dari kepala sampai ke kaki. Nah, itu tasdiyatul mayyit. Nah, hanya saja bedanya Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak dilepas pakaiannya, langsung ditutupi dengan kain. Sampai ketika dimandikan pun dalam keadaan tidak dilepas pakaian Nabi alaihi wasallam, berbeda dengan perlakuan terhadap jenazah-jenazah umatnya, ya mereka dimandikan dalam keadaan dilepas pakaiannya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya tetap melekat di tubuhnya. Nah, jadi ketika ditutupi kain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berpakaian. Adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya beda, yaitu ya pakaiannya dilepas, dilucuti pakaiannya kemudian ditutup dengan kain itu, supaya tidak cepat membusuk, karena pakaian yang melekati tubuhnya itu kan menghangatkan tubuhnya. Nah, jadi dilepas, diganti dengan kain yang menutup dari kepala sampai ke kaki. Nah, itu dalam keadaan di bawah kain itu sudah tidak berpakaian, sudah telanjang. Nah, ketika melepas pakaiannya itu tetap bagian aurat sudah ditutup, tidak boleh terlihat, auratnya tidak boleh terlihat sama sekali pada proses-proses itu. Nah, jika ini dilakukan, maka ketika hendak dimandikan, ya, tidak perlu lagi lepas pakaiannya, tinggal ditutup bagian auratnya, kemudian dimandikan, karena sudah telanjang. Nah, baik, jika tidak sempat diperlakukan seperti itu, dalam keadaan berpakaian akan dimandikan, nah berarti lilitkan dulu kain di bagian auratnya, ya, dari pusar sampai ke lutut, dari pusar sampai ke lutut, lilitkan di situ kain, ya, kemudian ditarik pakaiannya pelan-pelan, dilepas pelan-pelan, dalam keadaan kain yang menutup bagian aurat dari pusar sampai ke lutut itu terjaga tidak bergeser. Jadi dilepas pakaiannya dengan lembut dalam keadaan terus auratnya terjaga, tetap terjaga tertutup di balik kain tadi. sampai lepas seluruh pakaiannya dalam keadaan auratnya sudah tertutup. Nah, kemudian dimandikan dalam keadaan aurat tertutup. Nah, ini yang dikatakan di sini, tsumma yasturu auratahu, kemudian menutup auratnya. Yaitu meletakkan kain antara pusar dan lutut, ya, dililitkan, tsumma yujarridahu min thiyabi, kemudian menelanjanginya dari pakaiannya. Jadi mencopot seluruh pakaiannya dengan lembut, ya, dalam keadaan tadi sudah ada kain penutup auratnya. Jadi ketika dilepas, ditarik pakaiannya, itu bagian aurat tertutup oleh kain itu. Di sini hati-hati, ya, pelan-pelan, jangan sampai kain penutup aurat itu lepas sehingga auratnya terbuka. Wa yuwariyahu 'anil uyuni fi hijratin aw nahwiha. Dan menyembunyikannya dari, menutupinya dari pandangan, pandangan mata, ya, orang-orang, yaitu di dalam hujur, dalam kamar atau semisalnya. Sebenarnya telah kita lewati, ya, proses pemandiannya itu mastur, tertutup, ya, ya, tertutup. Jika ada kamar, dalam kamar, ya, jika tidak, ya, bisa disekat, ya, di bagian yang akan digunakan untuk memandikan itu disekat, sekat dengan kain, tertutup di dalam situ dimandikan sehingga dia tidak terlihat oleh mata-mata orang yang hendak menyaksikan. Nah, karena tidak sepantasnya dihadiri kecuali oleh orang yang bertugas memandikan jenazah dan para pembantunya saja. Sebenarnya telah lewat. Thumma yarfa al-ghasilu ra's al-mayyit, kemudian yarfa al-ghasilu, pemandi mayat mengangkat ra's al-mayyit, kepala mayat, ila qurbi julusihi, ke posisi mendekati, ya, posisi duduk. Jadi misalkan ini ranjangnya, ya, ini jenazahnya, kepalanya di sini, ya, didudukkan. Nah, ya, didudukkan, tapi tidak persis duduk, bukan persis duduk begini, ya, agak miring, ya, seperti ini. Jadi bukan tegak duduk begini, bukan. Diangkat kepalanya bukan sampai duduk, tapi agak miring begini. Mendekati, tuh. Ila qurbi julusi, mendekati posisi duduk. Jadi tidak sampai didudukkan, tapi mendekati posisi duduk seperti ini. Diposisikan seperti ini. Nah, thumma yumarrira yadahu ala batnihi wa ya'sirahu, kemudian pemandi mayat melewatkan telapak tangannya di perutnya dan mengurutnya, diurut. Jadi dalam posisi mendekati duduk, dalam posisi mendekati duduk, ya, pemandi mayat mengurut perut jenazah dengan lembut tentunya, ya, diurut. Tujuannya apa? Tujuannya diurut supaya, ya, yang tadinya memang siap keluar dari dubur dan kubur, keluar kotoran. Nah, ya, boleh jadi ada kotoran yang sebenarnya sudah siap keluar tetapi tertahan. Nah, dengan cara diurut seperti itu, dengan posisi seperti itu, mendekati duduk kemudian diurut, nah, jika memang ada yang siap keluar, akan keluar kotoran itu. Ya, ini, ya, dilakukan untuk menyempurnakan pemandian jenazah, daripada nanti sudah dimandikan baru keluar dan repot, malah balik lagi ngurusi kotorannya. Jadi memang dari sekarang aja dikeluarkan, kalau memang ada kotoran yang barangkali ada akan keluar, diurut sehingga keluar semua, ya, dibersihkan kotoran itu, kemudian nanti ketika dimandikan sudah tidak mengganggu karena tidak keluar lagi. Jika tidak diperlakukan seperti itu khatibnya, justru ketika sudah mulai dimandikan atau justru sudah dikafani baru keluar keterangannya, repot kan urusannya. Gitu. Itu tujuannya. Thumma yunazzal makhrajain. Thumma yunazzal makhrajain, kemudian membersihkan dua lubang kemaluannya, ya, tempat keluarnya kotoran. Wa yunajjil mayyita, dan menceboki mayat. Jadi tadi sambil diurut kan ada yang membantu kan, misalkan ada dua orang yang mendampingi, ya, pemandi mayat ini tadi yang mengurutnya, ya, karena dia yang bertugas sebagai al-ghasil. Jadi dia mengurut, kemudian pembantunya yang membantu menyiramkan air di bagian keluarnya kotoran, siramkan air sebanyak-banyaknya untuk membersihkan, membuang kotoran itu. Nah, ya, sampai dianggap tidak ada lagi yang keluar, kemudian diceboki. Nah, diceboki berarti pemandi mayat mencebokinya dengan tangan apa? Tangan kiri tentunya. Nah, fayughassila ma'a 'ala al-makhrajaini min najasatin. Fayughassila ma'a 'ala al-makhrajaini min najasatin. Atau fayughassila ma'a 'ala al-makhrajaini min najasatin, sama aja. Fayughassila atau fayughassila. Ma'a, mencuci, ya, najis yang ada di dua lubang kemaluan yang telah keluar di kubul dan di dubur, ya. Itu di bersihkan dengan air. Caranya bagaimana? Wa dzalika bilaffi khirqatin ala yadihi. Wa dzalika, hal itu dilakukan dengan cara bilaffi khirqatin, dengan melilitkan khirqah, secarik kain di tangan, ya, di tangannya. Jadi al-ghasil, pemandi mayat ini melilitkan secarik kain di tangan kirinya, kemudian dia, ya, mencebokinya dengan tangan kirinya yang sudah terlapisi dengan secarik kain itu. Ya. Tujuannya, ya, supaya tidak menyentuh langsung aurat mayat. Tidak menyentuh langsung aurat mayat ketika menceboki kubulan dubunnya, tidak menyentuh langsung, melainkan ada pelapis, dan juga supaya tangannya tidak kotor, ya, terkena najis. Nah, setelah selesai, carikan kain tadi, dibuang. Dibuang. Nah, kemudian persiapan berikutnya, ya, disunnahkan memakai pelapis tangan pada proses pemandiannya. Karena setelah ini akan berniat untuk memandikan. Itu tadi baru mukaddimahnya. Persiapan sebelum dimandikan, dibersihkan dulu, ya, dari kotorannya. Seperti dijelaskan tadi tujuannya. Nah, maka al-ghasil mengambil kaos tangan, ya, atau carikan kain yang lain, dililitkan di kedua tangannya. Jadi dalam memandikan jenazah, dalam menggosok tubuhnya, itu tidak menyentuh langsung tubuhnya, melainkan, ya, ada pelapisnya, pelapis tangannya. Nah, terkait dengan supaya tidak menyentuh langsung tubuhnya menggunakan pelapis tangan, ini hanya sunnah. Tapi terkait ketika melewati aurat, sama halnya dengan tadi ketika diceboki, itu hukumnya wajib supaya tidak menyentuh langsung auratnya. Itu tujuannya. Begitu pula ketika dimandikan nanti, kan akan melewati bagian aurat, bagian kubul dubur ketika dimandikan, maka dia tidak menyentuhnya langsung karena ada pelapis tangannya. Nah, dalil yang menunjukkan hal itu, Nabi alaihi salatu wassalam dimandikan dalam keadaan tetap berpakaian, dan para sahabat menyiramkan air di atas pakaian Nabi SAW dan menggosok tubuh Nabi SAW dari atas pakaiannya. Itu dalil disunnahkannya pakai pelapis tangan, tapi tidak menyentuh langsung. Nah, ya, tapi sudah dijelaskan tadi ya bahwa Nabi dimandikan dalam keadaan tidak dilucuti pakaiannya, tetap mengenakan pakaiannya, ya, tidak dilepas. Itu hukum khusus. Adapun umatnya dilepas. Nah, thumma yanwiyal ghusla, kemudian menyiapkan untuk memandikan jenazah. Wa yusammiya, dan baca bismillah. Ya, kias terhadap ya sunnah baca bismillah ketika hendak bersuci dengan cara berwudu. Nah, mandi dikiaskan padanya. Dan ini menunjukkan bahwa memandikan jenazah tujuannya untuk mensucikan jenazah. Baik. Wa yuwaddi'ahu tawudu'i salati, dan mewudukan mayat seperti wudu untuk sholat. Jadi diwudukan seperti wudu untuk sholat. Ya, yaitu mulai dari apa? Mulai dari membasuh kedua telapak tangan mayat. Disunnahkan berapa kali? 3 kali. Illa fil madmadati wal istinsyaqi, kecuali dalam hal kumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air ke dalam rongga hidung. Fayakfi al-mashu 'ala al-fani wal anfi, maka cukup mengusap ya mulut dan rongga mulut dan rongga hidungnya tanpa memasukkan air. Jadi tidak dikumur-kumur, dikumur-kumuri, tidak diistinsyaki. Kenapa? Karena mayat ini, mayat tidak bisa kumur-kumur, tidak bisa istinsyak. Jika dimasukkan air ke mulutnya, akan masuk ya ke rongganya. Jika dimasukkan air di ke dalam hidungnya, akan masuk ke rongganya. Nanti kaget sendiri kalau ada yang goyang. Nah, ada air yang masuk, nanti ada yang goyang. Nah, jadi tidak dimasukkan. Sebagai penggantinya ada airnya tidak dimasukkan ke mulut dan rongga hidung. Penggantinya apa tadi? Ya, penggantinya yaitu al-ghasil, pemandi mayat, hanya membasahi tangannya yang sudah dilapisi tadi. Ya, dia basahi tangannya, kemudian dia usap-usap rongga mulutnya, dibersihkan, rongga hidungnya dibersihkan. Nah, itu penggantinya. Ya, setelah itu gerakan wudu berikutnya apa? Membasuh ya, wajahnya dibasuh. Ya, setelah itu membasuh tangan kah kanannya dari ujung jari sampai ke siku. Ya, ini semua berapa kali tadi? 3 kali kan ya, sempurnanya. Nah, kemudian tangan kirinya juga 3 kali. Nah, kemudian mengusap kepalanya. Berapa sunnahnya kalau mengusap kepala? 1 kali, termasuk kedua telinganya. Ya, hanya 1 kali. Kemudian membasuh kedua telapak kakinya, ya, sampai ke apa? Kedua mata kaki, kanan dulu, kemudian kiri, masing-masing 3 kali. Selesai diwudukan dengan itu. Ya, selesai diwudukan. Ini menurut mazhab yang menyatakan diwudukan tersendiri sebelum dimandikan. Diwudukan lengkap sempurna dari awal sampai akhir, mulai dari membasuh kedua telapak tangan sampai membasuh kedua kaki. Kecuali tadi kumur-kumur dan istinsyak tidak dilakukan pada jenazah, karena dia tidak bisa kumur-kumur, tidak bisa istinsyak, malah masuk ke rongga tubuhnya dan menggoyangkan bagian tubuh yang diam, sehingga pengganti hanya diusap tadi. Ya, setelah itu berarti selesai diwudukan. Kemudian lanjut mulai dimandikan dari kepala, mulai dari bagian kepala. Ya, thumma yaghsilu ra'sahu, yaghsilu ra'sahu, thumma yaghsila ra'sahu walihyatahu bima'is sidri au sabun au ghair dzalik. Kemudian ya, membasuh kepalanya dan jenggotnya jika ada dengan air yang telah dicampur bubuk daun bidara. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa makna memandikan jenazah dengan air campur daun bidara, maksudnya sebagaimana diterangkan oleh Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, ya, yaitu sebagaimana yang orang Arab lakukan, ya, di masa itu. Jadi mereka memprosesnya. Nah, mereka memprosesnya. Jadi dikeringkan, dan di darah yang hijau itu dikeringkan. Jadi sampai kering, sampai coklat, ya. Sampai kering, kemudian dihaluskan. Nah, jadi dalam bentuk bubuk. Nah, itulah yang dicampurkan ke air. Itu mereka gunakan sejak zaman itu, ya. Mereka gunakan itu sebagai zat pembersih. Itu fungsi daun bidara adalah zat pembersih. Di zaman kita modern, deterjen, sabun. Oleh karena itu ulama mengatakan kalau tidak ada bubuk daun bidara yang instan yang siap untuk digunakan, ya, maka gunakan sabun sebagai penggantinya. Jadi bukan daun bidara dipetik dicemplungkan. Nah, ya, prosesnya begitu kata Lajnah Da'imah dipimpin Syekh bin Baz. Ada di fatwa Lajnah. Nah, dan mungkin di sini di buku Panduan Muda Mulus Jenazah yang tertulis. Ya. Jadi kalau tidak punya yang instan seperti itu, ya ganti sabun. Nah, pula mengatakan sabun diganti sabun, ya, atau misalnya. Karena fungsi daun bidara itu adalah zat pembersih. Sebagai zat pembersih. Fungsi ini bisa digantikan oleh sabun di zaman kita. Makanya di sini mereka mengatakan di sini, ya, bima isidri dengan air yang tercampur bubuk daun bidara atau sabun, atau dicampur sabun au ghairi dzalik atau selainnya. Nah, ya. Kemudian, ya, ini bagian kepala diselesaikan semua, ya. Jadi ada dua pilihan tadi, ya. Pilihan pertama, ya, air yang sudah dicampur bubuk daun bidara itu, atau jika tidak ada bubuk daun bidara, air itu dicampur sabun, ya. Itu, ya, air-air ini yang sudah bercampur ini tadi diambil untuk membasuh bagian kepala pertama kali. Bagian kepala. Nah, bagian kepala, wajahnya semua, telinganya, ya, semua bagian kepala dan bagian wajah. Kepala, telinga, wajah. Selesai. Nah, pilihan yang kedua tadi khusus untuk rambut kepala dan jenggot pakai busanya. Nah, untuk wajahnya tetap airnya yang sudah bercampur itu, tapi khusus bagian kepala dan rambut kepala dan jenggotnya pakai busanya, dikeramas gitu. Nah, dan sudah jelaskan tadi jika ini tidak dilakukan tidak masalah. Sama dengan yang lain, jadi ambil saja airnya, cuci basuh kepalanya, ya, wajahnya, jenggotnya, ya, nah, telinganya, semuanya selesai. Ini bagian ini gerakan pertama. Nah, selesai ini, ya, lanjut ke tubuh bagian bawah. Tubuh bagian bawah, leher ke bawah, ya, leher ke bawah dibagi dua, bagi dua. Nah, dibagi dua, ada belahan tubuh bagian kanan, ada belahan tubuh bagian kiri. Belahan leher bagian kanan ke bawah, ya, leher bagian kiri ke bawah, dada kanan terus ke bawah. Jadi dibagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Naam. Thumma yaghsil al-mayamina thumma al-mayasira. Kemudian memandikan belahan kanan tubuh jenazah, kemudian belahan tubuh bagian kiri. Ah, itu tadi. Jadi dibelah. Ya, jangan salah paham ya, bukan dibelah jenazahnya pakai. Nah, jadi maksudnya dibagi dua, belahan kanan ada belahan kiri. Nah, jadi ambil air tadi yang sudah dicampur dengan apa tadi, bubuk dan bidara atau sabun sebagai penggantinya, ambil kemudian mandikan bagian leher, leher depan, bagi belahan kanan, terus ke bawah, ya, bahu, ya, terus ini lengan atas, terus ke bawah, lengan jadi sampai ke ujung jari semuanya, anggota wudhu semua, ya, terus ke bawah, perut, ke bawah, sampai ke bawah, belahan kanan, bagian depan, ya. Kemudian jika mau langsung selesaikan belahan kanan, berarti langsung dibalik jenazahnya. Nah, ingat ya, jenazahnya tadi setelah dicebok itu ditidurkan kembali ya, paham tadi ya? Kan tadi dikatakan diangkat untuk di seperti posisi duduk itu hanya untuk mengeluarkan kotoran. Itu tadi selesai ditidurkan lagi seperti biasa. Nah, jadi dalam keadaan berbaring. Nah, tadi bagian depan sudah selesai. Jika mau menyelesaikan belahan kanan, bagian belakang langsung, berarti langsung dibalikkan gini. Jenazahnya dibalikkan. Jadi yang membantu, misalkan dua orang pembantunya itu yang membalikkan. Itu tujuannya ada pembantu. Pemandu jenazah. Nah, itu yang membalikkan dan menahan, memegang. Yang memandikan jenazah, kemudian melanjutkan belahan kanan bagian belakang. Semuanya ke bawah sampai kaki seperti yang di depan tadi selesai. Kembalikan lagi ke posisinya. Berarti belahan kanan sudah selesai. Mulai dari leher depan belakang, dada depan belakang, ya, tangan sampai ke jari, semuanya sampai ke telapak kaki sudah selesai. Sekarang belahan kiri. Nah, lanjutkan dari belahan kiri leher atas dibasuh jadi telentang lagi kan, dibasuh sampai ke bawah, ya, telapak kaki selesai, kemudian dibalikkan seperti ini ya, untuk membasuh bagian belakang, belahan kiri bagian belakang seperti tadi sampai ke bawah selesai. Ini makna thumma yaghsila al-mayamina thumma al-mayasira, kemudian memandikan tubuh bagian kanan kemudian tubuh bagian kiri. Bisa juga begini, pilihan kedua bisa juga begini. Belahan kanan bagian depan seperti tadi dari leher ke bawah ya diselesaikan, kemudian tidak langsung dibalik, langsung beralih ke yang kiri. Jadi telentang, mesti telentang tadi langsung beralih ke kiri bagian depan, belahan kiri bagian depan ya. Berarti selesai belahan tubuh bagian kanan dan kiri bagian depan, setelah itu baru kemudian dibalik, mulai dari belahan kanan bagian belakang selesaikan, kembalikan, kemudian dibalik lagi ke sana untuk belahan kiri bagian belakang. Terserah memilih yang mana, mana yang dianggap lebih mudah, dirasa lebih mudah dari dua tata cara tadi, ya itulah yang dipilih. Nah, ya. Thumma yukammila ghasla baqil jism, kemudian menyempurnakan memandikan sisa tubuhnya. Jika ada yang tersisa ya dimandikan ya. Nah, jangan ada yang terlewatkan bagian tubuhnya semuanya tadi. Jadi mulai dari bagian kepala wajah, kemudian kelanjutannya tadi tubuh, belahan kanan tubuh ya, depan dan belakang, belahan kiri tubuh depan dan belakang sampai ke telapak kaki, termasuk bagian lipatan ya, jangan sampai terlewat ya, bagian ketiak, bagian pangkal paha, bagian kemaluan, semuanya itu dibasuh, dimandikan. Makanya tadi ada pelapis tangan, jadi ketika digosok melewati bagian aurat ada pelapis tangan. Nah, jangan ada yang terlewat. Itu satu kali tadi, itu baru satu kali. Nah, jika sudah bersih, ya, dengan itu sudah bersih, sebenarnya kewajiban memandikan jenazah sudah selesai. Nah, tetapi disunnahkan diulangi sampai 3 kali. Minimalnya 3 kali sunnahnya. Jika belum bersih, tambah lagi sampai 5 kali. Tapi diakhiri dengan ganjil. 3 atau 5 atau 7 sebenarnya telah kita lewati. Jadi ulangi lagi yang kedua kalinya. Seperti tadi. Tapi tidak diwudukan lagi. Karena wudu itu tersendiri sudah di awal tadi. Jadi lanjutkan lagi untuk yang kedua kalinya mulai dari mana tadi? Bagian apa tadi? Kepala. Sama dengan tadi kepala. Ya. Telinga, wajah. Lanjut lagi belahan kanan tubuh, kemudian belahan kiri tubuh ke bawah 2 kali. Kemudian ketiga kalinya dari kepala lagi, terus belahan bagian bawah leher ke bawah, belahan kanan, belahan kiri, 3 kali. Jika sudah dianggap cukup, sudah bersih, ya berarti cukup. Nah, tapi ini globalnya, ya. Ini globalnya. Nah, tadi dikatakan bahwa air itu dicampur dan bidara, itu yang dipakai memandikan. Ya, itu yang dipakai memandikan. Anggap sekarang misalnya kita memandikannya hanya 3 kali, ya, 3 kali saja. Nah, jadi air yang sudah dicampur dan bidara, bubuk dan bidara atau penggantinya sabun tadi, untuk pemandian yang pertama. Apakah pemandian yang kedua juga pakai itu? Atau pakai air biasa saja? Jika jenazah ini misalkan bakinya banyak gitu, karena mungkin berbulan-bulan di tempat tidur sakit parah lama, jadi banyak kotoran, tidak cukup air campur bubuk dan bidara sabun hanya 1 kali, masih butuh yang kedua kalinya pakai itu untuk menghilangkan kotorannya, berarti masih dipakai. Ya, kalau misalnya ini orangnya misalnya matinya mendadak, ya, dalam keadaan bersih tubuhnya, berarti kan tidak banyak kotoran. Nah, 1 kali tadi pakai air yang dicampur dan bubuk dan bidara atau pakai sabun sudah membersihkan tubuhnya, maka yang kedua kalinya apakah masih pakai itu? Yang dipilih Al-Albani, dan itu yang kami tarjih dari segi makna, ini lebih dekat, ya, yang kedua kalinya pakai air biasa. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa bubuk dan bidara itu, campuran itu, fungsinya adalah zat pembersih. Jika tidak ada, diganti sabun. Seperti halnya kalau kita mandi, kita butuh sabun di awal-awal. Tapi untuk berikutnya kan sudah tidak pakai sabun. Nah, ya. Jadi yang keduanya, pakai air biasa. Yang ketiga, penutupnya, air campur kapur barus. Digerus, kapur barusnya digerus. Ditumbuk halus. Ya. Kemudian dicampur. Nah, itu yang terakhir karena Nabi memerintahkan pada hadis yang telah lewat pada proses pemandian putrinya Zainab, igsilha thalathan aw khamsan aw sab'an in ra'aytum dhalik waj'alna fil akhirati kafura. Kemudian campurkan di pemandian yang terakhir kali dengan kapur barus. Jadi air campur kapur barus itu yang terakhir. Selesai. Nah, ada juga pendapat yang lain yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin mengatakan air campur daun bidara atau sabun sebagai penggantinya itu dipakai dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir dicampur kapur barus, berarti campurannya 2. Campur bubuk dan bidara, campur kapur barus yang terakhir. Nah, tetapi seperti yang kami katakan tadi, wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah pendapat yang dipilih Al-Albani, ya, bahwa pemandian dengan air campur bubuk dan bidara atau sabun atau penggantinya itu hanya di awal-awal saja ketika dibutuhkan. Ketika dianggap sudah cukup bersih, maka berikutnya pakai air biasa, dan yang terakhir dicampur pakai kapur barus yang telah ditumbuk halus. Nah, selesai untuk sementara ini, kita cukupkan ya pembahasannya dan kita lanjut pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Wa bihamdika, assalamualaikum.